Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال رحمه الله بركة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد غالب من أسلم وحصلت فتنة عظيمة ثبت الله فيها من أنعم عليهم بالثبات بسبب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه قام فيها قياما لم يدانه فيها أحد من الصحابة. يمكن barakallahu fikum, setelah Allah menangkan kaum muslimin dan telah dibuka kota Mekah, setelah masuk Islam berbondong-bondong, maka Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu catatan penting dalam kejadian wafatnya Rasulullah SAW. Pertama, ketika turun ayat Allah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini ayat apa? Ayat kemenangan. Ya. Nah, idza jaa nasrullah, kalau datang pertolongan Allah dan telah dibuka kota Mekah, maka semua gembira dengan berita ini. Kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Menangis. Semua orang gembira. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang kemenangan dan telah dibuka kota Mekah dan manusia masuk Islam bergelombang-gelombang, gembira kan? Abu Bakar menangis. Ditanya, mengapa engkau menangis? Ayat ini ayat kematian. Kok bisa? Kalau Islam sudah menang, Mekah telah dibuka, manusia sudah masuk Islam berbondong-bondong, apalagi tugas Rasulullah SAW? Ditambah lagi dengan kalimat berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Minta ampunlah kepada Allah, bertaubatlah, sucikan Allah. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, mintalah ampun, maksudnya dia menerima taubat. Ini tanda-tanda engkau sudah berakhir, maka bertobatlah, minta ampunlah sebelum diwafatkan. Baru kemudian yang lain ikut menangis. Itu satu, catatan pertama. Catatan kedua, bahwa Rasulullah SAW ketika sakitnya akan wafatnya, berkeringat di jidatnya sebiji-biji jagung, beliau tutupi wajahnya dengan kain karena merasakan sakaratul maut, kemudian dilepas, kembali dibuka dan berkata, la'anallahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sungguh dilaknat orang Yahudi karena mereka menjadikan kubur rasulnya sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Akan wafatnya. Berarti Ini wasiat penting, hati-hati. Kalau aku wafat, kuburanku jangan dijadikan tempat keramaian, jangan dijadikan tempat ibadah. Jangan seperti Yahudi. Itu kedua. Yang ketiga, ketika benar-benar beliau wafat, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, beliau mengatakan Ar-Rafiqil A'la. Ar-Rafiqil A'la. Artinya, aku memilih Allah, Rafiq yang paling tinggi. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, idan la yakhtaruna. Kalau begitu, beliau tidak memilih kita. Tidak memilih kita di dunia ini. Apa ini maksud? Diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi pernah berkata, tidaklah seorang Nabi pun ketika akan diwafatkan kecuali ditawarkan. Jadi beda dengan manusia lain. Yang kalau sudah waktunya cabut, cabut. Tetapi kalau para anbiya ditawarkan. Mau diwafatkan sekarang? Atau mau masih ingin hidup? Akan diberi kesempatan. Maka ketika Nabi menyatakan Ar-Rafiqil A'la sambil menunjuk tangannya ke langit, kata Aisyah, aku paham. Beliau sedang ditawarkan. Apakah mau diwafatkan atau mau hidup sekian lama lagi? Ternyata Nabi memilih Ar-Rafiq Al-A'la. Dan ini pula yang diriwayatkan tentang Nabi Musa alaihi salam. Ketika memukul malakul maut. Oh apa kamu? Aku mencabut nyawamu. Dipukul malakul tadi sampai matanya lepas, diriwayatkan. Akhirnya malaikat kembali kepada Allah. Ya Rabbi, sesungguhnya hambamu itu gak mau mati. Kau kirimkan aku kepada orang yang begini dan begitu. Kata Nabi, suruh dia meletakkan tangannya di seekor sapi. Apapun bulu-bulu yang tertutup dengan tangannya, maka itu tahun kamu hidup. Ditambah lagi umurnya. Malaikat kembali. Aku mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala agar engkau memegang sapi dan semua bulu-bulu yang ada di bawah tanganmu, berapapun jumlahnya itu, itulah tahun-tahun tambahan kamu hidup. Kata Musa, setelah itu, setelah tahun-tahun ini habis, ya mati. Kalau gitu sekarang saja. Maka dicabutlah Nabi Musa alaihi salam nyawanya dengan ikhtiarnya sendiri, dengan memilih. Ini menunjukkan kebenaran hadis tadi bahwa Nabi menyatakan tidaklah seorang Nabi ketika akan diwafatkan kecuali disuruh memilih. Tapi beberapa catatan-catatan ini barakallahu fikum agar kita tahu ketika Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW memilih sendiri Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Yang kedua, bahwasanya beliau mengkhawatirkan jangan sampai sepeninggal beliau umatnya menyembah kuburan. Peringatan agar jangan kembali murtad, yaitu mengganti Tuhannya dengan batu nisan atau mengganti Tuhannya dengan kuburan-kuburan. Allah melaknat Yahudi karena Yahudi menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai id, tempat keramaian, tempat ibadah, sebagai tempat sujud dan seterusnya. Yang satu lagi berkait dengan pembahasan kita, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengkhabarkan bahwa nanti akan ada orang-orang yang berpaling, akan orang yang begini dan begitu. Maka Nabi pun menyampaikan wahyu yang turun, yaitu di perang Uhud. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali seorang rasul yang sebelumnya pun banyak rasul-rasul. Kemana mereka para rasul itu? Wafat. Kecuali Nabi Isa yang diangkat ke langit, yang nanti juga akan wafat di akhir zaman. Maka Allah katakan, afa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalian kalau Nabi ini mati, wafat atau terbunuh, apakah kalian akan berpaling murtad? Qul inna a'udzukum Allah. Apa lanjutan ayatnya? Wa may yanqalib 'ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling murtad dari kaki-kakinya, maka Allah tidak dirugikan sendiri, tidak dirugikan sama sekali. Dia tidak merugikan kecuali dirinya sendiri. Yang murtad tadi tidak merugikan Allah, tapi merugikan mereka sendiri. Baik, itu sudah lama diturunkan di perang Uhud. Maka setelah Fathu Mekah, setelah masuk Islam berbondong-bondong, setelah ini sedekah. Benar sekali ucapan Abu Bakar, oh ini tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah. Maka Rasulullah wafat. Fawaqa'atir riddatul masyhurah, maka terjadilah kemurtadan yang terkenal di dalam sejarah. Wa dzalika annahu lamma mata Rasulullah sallam, yang demikian adalah ketika Rasulullah sallam benar-benar wafat, irtadda ghalibu man aslam. Murtadlah sebagian besar orang yang sudah masuk Islam. Wa hasalat fitnatun 'azimah, dan terjadi fitnah yang besar. Tabbatallahu fiha man an'ama 'alaihim bisabat, dan Allah kokohkan sebagian orang yang memang Allah beri nikmat dengan kekokohan, sisanya murtad. Allah tetapkan, Allah kokohkan sebagian mereka karena sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Innahu qama fiha qiyaman lam yudanihi fiha ahadun min as-sahabah. Karena beliau berdiri dalam kejadian itu dengan berdirinya beliau yang tidak bisa ditandingi. Yudani itu mendekati, dari kata dani, dunu, dekat. Lam yudanihi, karena pakai lam, maka dia majzum. Wa'alamu tujazmihi mada hadfu harfil illah, karena asalnya dari dana, ada harf illah. Yudani, yudana, dana, yudani. Lam yudani, ianya hilang, madzum bihadfi harfil illah, kemudian ada dhamir. Lam yudanihi ahadun minas sahabah, tidak bisa didekati, enggak bisa ditandingi, enggak ada yang mendekatinya seorang pun dari sahabat. Artinya ini qiyam yang mumayyiz, qiyam yang istimewa. Apa itu qiyam yang istimewa? Beliau berdiri di mimbar, dikumpulkan seluruh manusia, padahal beliau belum siapa-siapa. Hah? Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar. Tentunya pertama beliau memastikan, datang takziah kepada Rasulullah SAW, mencium keningnya, dilihat benar-benar wafat. Beliau berkata, sungguh engkau harum ya Rasulullah, hidupmu dan matimu. Kemudian beliau keluar dan berdiri di mimbar menyatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ini kalimat kalimat istimewa. Man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang nyembah jenyembah Nabi Muhammad, maka dia telah mati. Tetapi man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Hayyun la yamut. Ini peringatan agar kalian jangan murtad, jangan apa kalau orang kehilangan? Hah? Hingga kemudian kalian meninggalkan agama. Udahlah, kalau udah gak ada Nabi mau ngapain? Gak usah Islam-Islaman lagi. Jangan. Mengapa? Karena kita tidak menyembah manusia. Kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum aqidah. Aqidah. Orang-orang yang tadinya semangatnya hanya karena keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir ketika Nabi sudah tidak ada, semangatnya hilang. Jangan. Karena kita bukan menyembah Nabi. Kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi kalimatnya. Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau telah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak pernah akan mati. Kemudian dibacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi sudah turun kapan? Dalam perang Uhud. Yaitu ayat, wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalamtum ala aqabikum. Nabi Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul. Yang para rasul sebelumnya semuanya wafat. Nabi Isa yang diangkat ke langit pun nanti akan wafat. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum, apakah kalau dia mati atau terbunuh kemudian kalian akan berpaling murtad? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sanajzi syakirin. Dan siapa yang berpaling murtad tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Falan yadurrallah syai'a. Dan kami akan balas hamba-hambanya yang bersyukur. Ini qiyam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pertama mengajarkan tauhid. Bahwa kita menyembah Allah bukan menyembah Nabi. Maka jangan turun semangat kalian dalam ibadah kepada Allah. Jangan patah semangat dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Hidup terus menerus. Adapun Nabi bisa mati sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu dibacakan ayat Allah yang mengatakan, apakah kalau dia mati kalian mau berpaling murtad? Apakah kalau dia terbunuh, apa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum? Apakah kalau dia mati terbunuh kemudian kalian akan berpaling murtad? Ingat, kalau kalian murtad, kalian rugi sendiri, tidak merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang syukur kepadanya. Dengan qiyami Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata penulis? Tabbatallah. Allah kokohkan. Man an'ama alaihim bisabab. Allah kokohkan orang-orang yang Allah beri nikmat dengan kekokohan dengan sebab qiyami Abi Bakrin, dengan sebab khutbahnya Abu Bakar tadi. Selamat. Itu satu sebab sebagian mereka selamat dari kemurtadan dengan nasihatnya Abu Bakar. Yang kedua, dengan perbuatannya Abu Bakar. Ada dengan khutbahnya. Yang kedua, dengan fi'ilnya. Setelah beliau menjadi khalifah, maka beliau berkata kepada pasukan Usamah ibn Zaid, yang pernah saya sampaikan juga di sini. Pasukan Usamah ibn Zaid, yang umurnya baru 17 tahun, pemimpin pasukan. Karena pasukan itu sudah diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat ke Syam, sampai di perjalanan belum jauh Rasulullah wafat, mereka kembali. Setelah selesai urusan penguburan dan sebagainya, dan mereka memilih Abu Bakar sebagai khalifah, maka Abu Bakar berkata, pasukan Usamah berangkat. Wahai Abu Bakar, kamu mengirim pasukan ke luar negeri, padahal dalam negeri sedang kacau, banyak yang murtad, banyak yang keluar dari Islam, banyak yang begini dan begitu. Urusi dalam negeri dulu, baru keluar negeri. Apa jawaban Abu Bakar? Aku tidak akan mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu membatalkan perintah Rasulullah SAW. Aku enggak akan menggagalkan apa yang Nabi sudah perintahkan. Aku enggak akan menghalangi satu sunnah pun. Aku enggak akan membatalkan satu sunnah pun yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Wahai pasukan, berangkat. Saya tidak peduli. Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Apakah kilabul Madinah, anjing-anjing Madinah yang dimaksud adalah Yahudi? Atau memang benar-benar anjing? Maksud dari Abu Bakar adalah, walaupun apapun yang terjadi, walaupun anjing-anjing Madinah dari kalangan Yahudi ataupun memang anjing benar mengganggu gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah SAW, aku akan tetap perangkatkan pasukan Usama. Aku enggak peduli. Mengapa? Ucapannya menjadi manhaj Ahlus Sunnah yang terus dipakai. Yaitu kalimat, aku tidak akan meninggalkan satu sunnah. Sanah Rasulullah SAW. Aksya intaraktu sunnah min sunnati Rasulullah an azir. Aku takut kalau aku meninggalkan satu sunnah saja dari sunnah Rasulullah SAW, aku akan sesat. Ini prinsip juga, subhanallah. Prinsip pertama, prinsip kedua, prinsip ketiga. Aku enggak akan tinggalkan satu sunnah yang disunnahkan Rasulullah SAW. Karena kalau aku meninggalkan satu sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, aku khawatir aku akan sesat, aku akan menyimpang. Maka karena pasukan Usama sudah diberangkatkan Rasulullah SAW sebelum wafatnya, maka aku tidak akan membatalkan. Berangkat pasukan Usama, aku tidak peduli. Masya Allah. Sunnah dipegang kuat-kuat oleh Abu Bakar. Apa hikmahnya? Namanya pasukan, berjalan melewati desa A, melewati desa B, melewati desa C, apa lagi? Terus melewati sekian banyak desa. Dan waktu itu yang namanya desa itu satu kabilah berkumpul. Kabilah Bani Fulan satu kampung. Kabilah Bani Alan satu kampung. Kabilah Bani Fulan satu kampung, begitu. Baik. pasukan ini berjalan melewati kabilah demi kabilah. Dan tidak ada kabilah yang dilewati yang tadinya murtad kecuali kembali ke dalam Islam. Yang hampir murtad enggak jadi murtad. Semuanya berkata, ternyata dengan wafatnya Rasulullah SAW tidak ada perubahan apa-apa. Enggak ada kekacauan. Dan mereka tetap solid, tetap kuat. Itu yang dilewati. Tidak jadi murtad mereka. Baik. Yang kedua, pasukan kufar yang berada di Syam melihat pasukan yang solid dipimpin oleh seorang anak muda umur 17 tahun. Harapan masih panjang. Umur di tangan Allah. Tapi harapan makin panjang. Apa maknanya harapan makin panjang? Anak-anak muda seperti kalian itu adalah rijalul ghad. Apa makna rijalul ghad? Akan menjadi rijal besok. Sehingga kalau di satu negeri, bagaimana anak mudanya? Kalau satu negeri anak mudanya baik, niscaya negeri itu akan baik dalam jangka panjangnya. Baik. Tetapi kalau di masjid cuma ada orang tua renta saja, yang pakai tungket, yang jalannya tertatih-tatih, gak ada anak mudanya. Sebentar lagi negeri ini akan hancur. Mengapa? Setelah mereka yang tua-tua wafat, siapa gantinya? Sehingga barakallahu fikum, yang terjadi dalam perang Salib, yang terjadi di Cordova, itu tidak langsung hancur begitu saja. Pertama, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sungguhnya bukan Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengirimkan mata-matanya untuk melihat. Apa yang kalian lihat di sana? Dia lihat, lapor. Begini, begini, begini. Bagaimana di masjid? Ada anak mudanya? Penuh masjid. Anak-anak muda remaja penuh di masjid. Jangan serang sekarang. Lihat, jangan serang sekarang. Maka dikirimkan fitnah-fitnah yang melalaikan anak muda. Permainan, permainan, permainan, permainan. Sampai anak muda itu habis dengan berbagai macam permainan-permainan anak muda. Setelah sekian tahun dilihat lagi. Bagaimana keadaannya? Di masjid hanya orang tua. Serang. Hancur. Habis. Nggak ada lagi kejayaan Cordova. Dulu kejayaan karena kitab-kitab ilmu-ilmu. Masya Allah di sana. Tetapi dibakar, dijajah, dan dibuang kitab-kitabnya ke sungai. Sampai sungai jadi biru karena tinta. Karena dulu tulis pakai tinta. Habis. Ada peninggalan. Yang sesungguhnya merugikan mereka sendiri. Kata para ilmuwan mereka sendiri, ilmuannya orang-orang kafir ini, berkata kalau kita tidak membakar dan tidak membuang buku-buku tersebut, niscaya kita akan lebih maju 50 tahun dari keadaan sekarang. Niscaya kita akan bisa lebih maju 50 tahun. Itu diucapkan oleh tokoh mereka, Gustav Loborn namanya. Asyahid barakallahu fikum, mereka melihat anak mudanya. Bagaimana anak mudanya? Maka ketika dilihat misalnya anak mudanya seperti kalian duduk bersimpuh di masjid, masing-masing memegang kitab, Masya Allah, harapan masa depan besar. Niscaya satu ustadz yang sekarang akan digantikan 300 ustadz, dai, pengajar. Bisa dibayangkan? Harapan besar. Taib, sekarang kembali kepada sirah kita. Bahwa ketika pasukan ini datang, mereka sangat terkejut. Mengapa? Dikira setelah matinya pemimpin mereka, Setelah matinya Rasulullah SAW, mereka pasti akan down mentalnya, pasti mereka akan jatuh semangatnya, pasti mereka akan terjadi kekacauan begini dan begitu. Itu umum di mana-mana. Kalau pemimpinnya yang mereka lulukan kemudian wafat, akan kacau. Ini tidak ada kekacauan, tidak ada down mental, bahkan pasukannya tetap solid, pasukannya tetap hebat, kokoh, dan yang memimpin anak muda 17 tahun. Ini harapan besar masa depan ada pada mereka, bukan pada kita. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Akhirnya Abu Hurairah berkata apa? Wallahi alladhi la ilaha illahu. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Laula Abu Bakr istakhlaf lama ubidallah. Ngomong lagi sekali lagi. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Atau kama qala Abu Hurairah, semakna dengan itu. Sungguh demi Allah yang tidak ilah kecuali dia. Kalau bukan Abu Bakar yang memimpin, kalau bukan Abu Bakar jadi khalifah, niscaya tidak disembah lagi Allah SWT. Maksudnya, hancur Islam. Diulang dua kali, tiga kali sampai Abu Bakar, sampai para sahabat yang lain menegurnya. Mah ya Abu Hurairah. Mah ya Abu Hurairah, maknanya cukup. Cukup ya Abu Hurairah, jangan berlebihan. Cukup jangan berlebihan. Sungguh, kalau saja bukan beliau yang memimpin, apa jadinya? Karena ketika mau berangkat, Abu Bakar dikeroyok rame-rame. Ketika mau mengutus pasukan Usama, semua orang melarang. Siapa Bakar? Jangan kirim ke dulu. Ini kita sedang kacau. Kita tidak peduli. Berangkat. Kembali lagi pada Qiyamu Abi Bakrin. Qiyamu Abi Bakrin yang pertama, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Yang kedua, membacakan ayat yang sudah pernah turun sesungguhnya. Tapi kata Umar bin Khattab, sungguh demi Allah, seakan-akan ayat itu baru turun sekarang dan turunnya pada Abu Bakar. Karena pas banget. Cocok sekali di masa itu, di masa wafat Rasulullah SAW. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Umar sampai terjatuh duduk. Gemetar. Sungguh demi Allah, ayat itu aku sudah tahu. Tapi seakan-akan ayat itu baru turun sekarang dan turunnya kepada Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Yang ketiga, sikap beliau, ketegasan beliau dalam masalah sunnah. Aku tidak akan meninggalkan satu sunnah pun yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kecuali akan aku kerjakan. Kalau aku meninggalkan satu sunnah saja, aku khawatir aku akan menyimpang sesat. Dakarhum fihi manasu. Kembali pada kitab, baca kitabnya. Dakarhum fihi manasu. Beliau ingatkan mereka apa yang mereka lupa. Apa itu? Ayat tadi. Ayat wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Mengingatkan mereka apa yang mereka lupa. Dan juga mengingatkan mereka wa 'allamahum ma jahilu, dan mengajarkan pada mereka apa yang mereka tidak paham. Bahwa kita bukan menyembah nabi. Nabi Muhammad itu manusia, pasti akan wafat. Kita menyembah Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Yang ketiga, syajja'ahum lima jabanu. Memberi semangat keberanian pada mereka ketika mereka takut. Apa ini? Jais Usama. Lihat masing-masing. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan kalimat-kalimat tadi tidak sembarangan, semuanya ada kisahnya. Cuma ini ringkaskan karena masih mukaddimah. Nanti akan dibahas secara rinci di dalamnya. Dzakarhum fihi manasu, ayat tadi. Diingatkan mereka apa yang mereka lupa. Sebagaimana Umar berkata, sungguh ayat ini sudah tahu aku dulu turunnya, tapi aku lupa. Seakan-akan baru turun sekarang kepada Abu Bakar. Alamahum ma jahilu, mengajarkan mereka apa yang mereka tidak tahu. Bahwa kita ini menyembah Allah, bukan menyembah nabi. Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian down mentalnya? Kita menyembah Allah. Wasyajjahum, dan membuat mereka berani. yang tadinya ragu-ragu, nanti kalau berangkat gimana yang di sini? Nanti kalau berangkat bagaimana yang murtad? Nanti bagaimana kalau mereka begini, kalau mereka begitu? Diberi semangat sejauh. Fathabatallahu bihi dinal Islam, maka Allah kokohkan dengan Abu Bakar, ini dengan sebab Abu Bakar Allah kokohkan Islam. Ja'alanallahu min atba'ihi wa atba'i ma hamalahu ashabuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pengikut-pengikut beliau, pengikut Abu Bakar Siddiq, pengikut para sahabat yang mengikuti Abu Bakar Siddiq, yakni dalam menjalankan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad meninggalkan agamanya, maka niscaya Allah akan gantikan kaum yang lain yang mereka cinta kepada Allah, yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta kepada Allah, yang mereka saling sayang menyayangi sesama orang-orang beriman, dan mereka tegas, keras, mulia di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna lawmata la'im, tidak peduli dengan cercaan siapapun yang mencerca. Demikian al-ayah. Qala al-Hasan, hum wallahi Abu Bakar wa ashabuh. Kata al-Hasan, seperti al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud ini wallah adalah Abu Bakar dan para sahabatnya. Yani walaupun sebagian murtad, Allah gantikan dengan kaum yang lain, yani Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya, Abu Bakar dan pengikut-pengikutnya. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.